raiku menjauhkan kecurangan seperti bintang yang setia pada bulan. Memegang kuku janji menemani aku sampai mati. Terpasung hati tulusmu mendampingi diriku. Makin aku cinta cermin sikapmu yang mampu meredam rasa keakuanku memahami cinta. Time.